bakabiso bilongi ndenge na ndenge bato ya masuwa kosalaka mabeko yo bokumbelaka biso bilongi ndenge na ndenge bakoma wae bakomi babala tongo ya yo mpo ya kobebisa lokumu na biso bakoma wae bakomi babala tongo ya yo mpo ya kobebisa mokili na biso wana zaira bonge na bosala bato ya motuka bosalaka mabeko yo bokumelaka biso bato bakimielanga bato ya motuka bosalaka mabepo yo bokumbelaka biso bato bakimielanga bakoma wae bakomi babala tongo ya mpo ya kobebisa lokumu na biso bakoma wae bakomi babala tongo ya mpo ya kobebisa lokumu na biso salama kasi mwana mama salama kasi makasi si moko tuwali puta e salama kasi mwana mama salama kasi salama kasi si moko tuwali puta e mapesa ye matangeli wana leki salamu tojo musolo mwana mama ngoyo salama kasi salama kasi si moko tuwali puta salama kasi mwana mama salama kasi salama kasi si moko tuwali puta salama kasi si makosu wali puta e salama kasi mwana mama salama kasi si makosu wali puta e Salama kasi, si makosu wali puta e.